membilangnya, menyebutkan angkanya, berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, dan apa saja yang kalian nikmat ini semuanya adalah datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala zat yang sepatutnya dan semestinya untuk kita bersyukur kepadanya. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak manusia sama dengan kita, satu sisi dapat nikmat sehat, dapat nikmat umur hidup sampai hari ini. Namun banyak mereka tidak mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Kalau tidak mendapat nikmat iman dan nikmat Islam disebut apa? Jemaah. Orang apa namanya? Kalau enggak punya iman dan tidak punya Islam, disebutlah namanya orang kafir. Nah, dalam bahasa agama orang kafir. Dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejelek-jeleknya makhluk. Walaupun orangnya ganteng, walaupun orangnya kaya raya, walaupun orangnya punya kedudukan dan jabatan, ataupun bahkan jadi nomor satu kepala negara misalnya di sebuah negeri, sebuah negara, namun tidak punya iman, tidak punya Islam, maka masuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap mereka Yahudi, tetap dia Nasrani, tidak mau Islam. Nah, itu masuk golongan orang kafir. Kalau Yahudinya dulu di zamannya Nabi Musa masuk orang yang beriman, Nasroninya di zamannya Nabi Isa masuk golongan orang yang beriman. Tapi ketika sejak datangnya Rasul alaihi salatu wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, mestinya mereka beriman masuk Islam. Karena tidak mau masuk Islam, tetaplah menjadi ahlul kitab, namun sudah golongannya orang-orang kafir. Wal musyrikin, dan dari kalangan orang-orang musyrik yang memang tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah. Fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ini orang yang tidak punya iman, tidak punya Islam. Sebaliknya, orang kalau punya iman, punya Islam, dan terwujud, terbukti dalam kehidupan sehari-harinya dengan iman dan Islamnya, adanya amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik, maka mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Makanya Allah taala menyatakan setelahnya, walladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Maka alhamdulillah, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi iman, diberi Islam. Diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. ada orang di zamannya Rasul alaihissalatu wassalam bertemu dengan Rasul, mendengar dakwah dari Rasul langsung, mendengar ayat dan hadis dibacakan oleh Rasul langsung, bahkan termasuk di antara mereka adalah kerabatnya Rasul, tetapi tidak mendapatkan nikmat iman, tidak mendapatkan nikmat Islam, tidak mendapatkan hidayah. Contoh, surat yang kita baca dalam sholat kita tadi, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangannya Abu Lahab, betul-betul dia celaka. Abu Lahab itu masih termasuk deretan paman Rasul alaihi salatu wasalam, masih ada hubungan kerabat dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika Rasul AS mengumpulkan orang-orang Quraisy dari kalangan kerabat-kerabatnya, karena Rasul AS diperintahkan oleh Allah, wa angdir asyiratakal akrabin, berikanlah peringatan, dakwahi kerabat-kerabatmu yang dekat, kumpulkanlah orang Rasul AS, orang-orang Quraisy. Disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dakwah supaya mereka mau iman, mau Islam. Maka Abu Lahab ini justru mencela Rasul alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, tabban celak ya Muhammad, ali hadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami, apakah tujuan ini engkau mengumpulkan kami, celaka engkau. Dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan celaka. Turunlah ayat wahyu yang menunjukkan justru yang celaka itu Abu Lahab karena menolak dakwah. Dan dengan surat tersebut, surah Al-Lahab itu menunjukkan Abu Lahab ini tidak akan bakal masuk Islam, tidak akan bakal beriman, percaya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini dia. Padahal sebagian manusia ada juga seperti Abu Lahab, memusuhi Rasulullah, benci kepada Rasulullah, tapi mendapatkan hidayah, masuk Islam. Semisal Umar Ibn Khattab, awalnya benci kepada Rasul alaihi salam, memusuhi Rasul alaihi salam, namun mendapatkan hidayah. Begitu juga banyak dari kalangan musyrikin, apalagi di zaman, di waktu Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang menguasai kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Setelah Rasul alaihi salam hijrah 8 tahun, baru kembali ke Mekah dalam keadaan menang menguasai Mekah dari orang-orang kafir. Maka Allah Ta'ala kabarkan bagaimana di hari itu kemenangan besar dan banyak manusia kemudian masuk Islam, beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yu'minuuna fi diinillahi afwaaja. Engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ini jamaah kaum muslimin. Namun masih ada saja orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Nah, Abu Lahab termasuk deretan paman Rasul alaihissalam, memusuhi dakwahnya Rasulullah, membenci Rasulullah karena dakwahnya beliau, padahal ketemu dengan Rasulullah, mendengar dakwah dari Rasulullah, tapi sekali lagi tidak mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita cinta kepada Rasulullah. Kita beriman kepada Rasulullah. Ini adalah nikmat jemaah. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka marilah kita mensyukurinya. Kita jaga iman dan Islam kita sebelum kita tidak bisa lagi akan mengamalkan iman dan Islam kita, manakala al-maut, kematian itu datang. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah, manakala al-maut, kematian datang, udah kita enggak bisa lagi nambah amal soleh. Yang dulu tidak sholat, mati datang nyesal setelah kematiannya, minta kembali ke dunia kepada Allah enggak bisa. Bahkan ketika sudah akhir hayat, sudah nyawa di kerongkongan, di tenggorokan, dia saat itu masih sedikit sadar menghadapi al-maut, sakaratul maut, dia sebenarnya pengen kembali diberikan umur panjang supaya bisa amal soleh, supaya bisa berinfak, bersodakoh, seperti yang Allah Ta'ala beritakan dalam surah Al-Munafiqun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, undurkanlah dulu, berikanlah tangguh, undur dulu kematianku, berikanlah tangguh sejenak. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, supaya aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang soleh. Nah, sadar ketika kematian sudah diambang. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda ajal. Kalau sudah waktunya, sudah tiba saatnya, Allah tidak akan menunda ajal, enggak akan diundur lagi. Dulu sudah diberi umur panjang lama, kenapa kamu sia-siakan? Sehingga ketika dia masuk neraka ditanya, kenapa engkau itu masuk neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Aku dulu tidak termasuk orang yang sholat. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagian lagi nyesal untuk minta dikembalikan ke dunia. Rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima tarakt. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mungkin orang sudah mati, kemudian nanti di akhirat minta kembali ke dunia, karena ternyata di akhirat dia menghadapi siksa, menghadapi azab. Dia minta untuk kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh. Kala, sama sekali tidak. Itu sekedar ucapan yang dia bisa katakan, tidak bisa terwujud. tidak bisa terwujud. Sama halnya ketika kita ini di dunia, jangan kaum muslimin, minta kembali ke alam rahim, bisa? Ya Allah, kembalikanlah saya ke alam rahim, lahirkan saya di istana. Kenapa engkau lahirkan saya di Teluk Pandan? Gak bisa ya kaum muslimin. Kalau orang sudah di alam lahir, ke alam keluarlah ke alam dunia, udah gak bisa kembali ke alam rahim. Begitu juga nanti selesai alam dunia, masuk alam barzah, masuk ke alam kubur, gak bisa lagi masuk ke dunia. Selesai alam barzah itu alam penantian kapan datangnya kiamat. Kalau sudah kiamat, datanglah akhirat. Nah, alam akhirat, orang gak bisa kembali ke alam barzah, gak bisa lagi kembali ke alam dunia. Itulah perjalanan manusia. Nah, mumpung kita ini belum datang kiamat, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masing-masing punya kiamat. Kiamat itu kan ada dua. Kalau kiamat yang menjadikan seluruh itu hancur, dunia ini semuanya mati, yang hidup ini kecuali yang Allah Ta'ala perkecualikan. Nah, ada yang sekalipun kiamat masih hidup, seperti malaikat yang memang tugasnya meniup sangkakala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Seluruhnya mati, hancur dunia, itu namanya kiamat kubro, kiamat besar. Nah, kiamat kecil itu masing-masingnya, yakni kematian kita yang memutus kehidupan kita dunia ini. Mati itulah kiamat bagi masing-masing. Tidak ada lagi kehidupan dunia kalau sudah namanya mati. Terputus. Gak bisa lagi menambah amal kebaikan. Kelezatan-kelezatan dunia sudah tidak bisa lagi dirasakan. Misalnya keluarganya bilang, ini orang dulu hidupnya pengen sekali punya mobil baru, sekarang mati, ayo kita belikan mobil baru, kasihkan ke dia. Lah apa gunanya? Oh, sudah mati. Gak lagi berguna aja. Putus dunianya. Mau disandingkan kepada dia makanan enak sekalipun, favoritnya dia, ikan bakar misalnya, coto misalnya, sandingkan, putus dunia, gak lagi bisa. Jemaah kaum muslimin, makanya Rasul alaihissalatu wassalam menamakan kematian itu adalah hadimul ladzat. Aksiru dikro hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan. Kita ini kan kalau punya baju baru kan seneng. Wah, apalagi kendaraan baru, seneng luar biasa. Dapat gaji ini bulan tanggal muda ini, dapat gaji, seneng ya. Tapi kalau sudah datang kematian, mau digaji berapapun, gak ada sudah senengnya. Kasih baju baru, gak ada senengnya. Kasih kendaraan baru, gak ada senengnya. Terputus kehidupan dunia. Yang ada adalah apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW ganti bertanya, Wa ma a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Itu yang terpenting. Kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Rasul saja tidak tahu. Makanya dalam hadis Jibril, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW ditanya, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kenapa? Sama-sama tidak tahu kapan itu hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sebagian ayat dan hadis disebutkanlah tanda-tandanya hari kiamat, dekatnya kapan terjadinya. Nah, tanda-tandanya disebut. Tapi detiknya, harinya, kalau harinya diberitahu hari Jumat. Nah, tapi kapannya, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, tidak ada yang tahu. Kalau ada kabar tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 terjadi kiamat. Pernah kan begitu ya? Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Nah, ternyata belum. Tidak ada yang tahu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Justru Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Bekal kamu apa? Itu yang terpenting. Sahabat ini menjawab, "Aku bekalku enggak banyak. Amal soleh enggak banyak, bahkan seringnya dosa, seringnya maksiat. Macam manusia, enggak banyak bekalnya. Namun," kata dia, "walakinni uhibbullah wa rasulah. Namun aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya." Orang ini bilang, "Kalau bekal aku enggak banyak, namun aku sangat cinta kepada Allah dan Rasul." Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jemaah kaum muslimin, yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Setelah mendengar jawabannya Rasulullah, Anas bin Malik itu sangat bahagia, sangat senang mendengar jawabannya Rasulullah SAW. Apa memang yang dijawab oleh Rasul? Rasulullah SAW menjawab, "Al mar'u ma'a man ahbab." Kata Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam riwayat yang lain, almar'u ma'a man ahab. Orang itu nanti di akhirat bersama dengan orang yang dicintainya. Artinya apa? Kalau orang itu cinta kepada Rasul, insya Allah nanti bersama Rasul. Di mana tempatnya Rasul di akhirat? Di surga. Jemaah kaum muslimin. Maka mendengar jawaban Rasulullah itu, Anas bin Malik sangat senang dan bahagianya. Kenapa? Kata Anas bin Malik, "Karena aku juga ada cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Yang dengan itu semoga walaupun amalanku tidak seperti mereka, semoga aku bersama dengan mereka." Karena Rasulullah SAW menghabarkan seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, sekarang ini pertanyaannya kepada kita, bagaimana, apakah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Itu yang pertama. Kalau sekarang jawabannya kita cinta kepada Rasulullah atau tidak, saya yakin jawabnya cinta. Banyak. Semua kaum muslimin mesti ngakunya begitu, cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Sekarang masalahnya, cinta itu sekedar ngaku-ngaku atau cinta itu ada perlu bukti? Bagaimana jemaah? Cinta itu sekedar pengakuan atau cinta harus juga ada bukti. Cinta mesti harus ada bukti. Makanya kalau kita kenal, ada orang bilang cinta kamu cinta gombal, cinta palsu mitasi, bukan cinta asli murni. Ternyata memang cinta itu ada cinta yang palsu. Ngaku-ngaku cinta tapi tidak ada buktinya. Pernah datang orang-orang A'rab. A'rab itu terjemahannya Arab Badui. Orang-orang Arab pedalaman. Namanya Arab Badui. Kalau orang kita, orang-orang pedalaman ya, yang tinggal di hutan-hutan gitu. Tidak tinggal di kota. Nah, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman itu karena enggak ada hutan di sana. Tinggalnya itu di padang pasir, di luar kota. Desa-desa yang pedalaman, yang rata-rata hidupnya itu nomaden, pindah-pindah. Ngembala unta, ngembala kambing. Lihat di sana ada lembah, banyak kelihatan banyak rumput, didatangi dengan rombongan unta atau kambingnya. Nah, menetap di sana, bikin kemah. Itu. Ya kaum muslimin. Pernah saya perjalanan dari kota Sokdah, itu karesidenan terakhir, provinsi terakhir berbatasan dengan Saudi, mau ke Son'a, ibu kota, tapi bukan lewat jalur biasanya. Karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya lewat daerah-daerah pedalaman, sampai bahkan dekat perbatasan Saudi, keliling. Di pertengahan perjalanan, di tengah-tengah padang pasir yang juga ada pepohonan-pepohonan, panas terik waktu itu siang, itu ada kemah-kemah berwarna putih, besar-besar kemahnya. Diberitahu, oh, ini loh orang-orang Arab-Arab Badui yang biasa ngembalakan unta, ngembalakan kambing, pindah-pindah tempat. Kapan nanti di situ, berapa hari sudah habis rumputnya, pindah lagi cari untuk ngembalakan kambing untanya supaya dapat makanan. Begitu. Ini Arab Badui, orang-orang pedalaman. Suatu kali pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kami cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaku cinta kepada Allah. Artinya kalau cinta kepada Allah, mesti bagaimana? Makanya turunlah ayat. Ayat ini disebut oleh ulama ayatul mihnah. Ayat untuk nguji, untuk ngetes. Nguji ngetes apa? Nguji ngetes kamu ngaku cinta kepada Allah itu benar atau tidak. Nah gitu. Kalau ada soal atau ujian tes itu kan nanti hasilnya jawabannya benar atau salah, ya kan? Lulus atau gagal kan gitu. Nah, ini ayat ini disebut ayat tes atau uji. Untuk nguji ngetes benar atau tidak pengakuan cintanya kepada Allah. Di dalam surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian memang ngaku cinta kepada Allah, buktikan. Cinta itu perlu bukti, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Buktikan, apa cara buktikannya? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ikutilah Rasulullah SAW. Karena Rasul diutus oleh Allah kepada kita untuk menjadi suri tauladan, contoh panutan. Beliaulah orang yang paling bisa membuktikan bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah. Bagaimana semestinya kita itu tunduk patuh kepada Allah, bagaimana mestinya kita beriman kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah manusia yang paling bertakwa, paling beriman. Makanya Rasulullah SAW ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan, contoh untuk kalian. Saya tanya ini para jemaah, kenapa sholat maghrib kita itu tadi 3 rakaat? Jawabannya mesti karena itulah tuntunan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah kalau sholat maghrib mesti 3 rakaat. Nah, bukan karena kita 3 rakaat itu nenek moyang kita sholatnya 3 rakaat waktu maghrib. Bukan juga Pak Presiden kita karena sholat maghribnya 3 rakaat, bukan. Tetapi 3 rakaat sholat maghrib itu, itulah yang menjadi tuntunan Rasulullah. Nanti giliran isya berapa rakaat? 4 rakaat. Giliran subuh 2 rakaat. Kenapa kok beda-beda begitu? Lah itulah memang juga tuntunan dari Rasulullah. Kalau kita nyari-nyari dalam Al-Quran, gak ada itu sholat maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh 2 rakaat, duhur dan asar masing-masingnya 4 rakaat. Dalam Al-Quran gak ada. Adanya dalam hadis. Tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Naik mimbar. Mimbarnya Rasul itu jamaah disebutkan dalam hadis 3 tingkat. Nah, ini mimbarnya Rasulullah. Kalau ini podium. Kalau dibilang mimbar, sebenarnya belum mimbar, ini belum mimbar sesuai dengan Rasulullah. Maka kalau ada takmir di sini nanti mohon diusulkan di rapat takmir mimbar kita bagaimana kalau mau mengikuti Rasulullah. Mimbarnya Rasulullah itu tingkat. Tingkatannya kelihatan dari depan. 1, 2, 3. Nah, kalau khutbah Rasulullah SAW itu duduk di tingkat ketiga. Berdirinya berarti di tingkat yang kedua. Itu waktu khutbah. Itu disebutkan banyak hadis. Hadis tentang khutbah Jumat. Termasuk di dalam kitab Busolah, Rasulullah SAW pernah sholat itu ngimami naik mimbar. Nah, berdiri di tangga kedua dari takbir. Ketika ruko, beliau turun 1 tangga. Nah, beliau ruko, ketika mau ruko turun 1 tangga. Tangga pertama. Ketika dia sujud turun lagi ke lantai. Ini pernah dikerjakan Rasulullah. Tujuannya apa? Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sholat kepada para sahabat. Untuk itulah Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana ruku? Sehingga disebutkan dalam hadis, rukunya Rasulullah itu punggungnya lurus begini. Sampai-sampai diibaratkan kalau diletakkan di atasnya itu gelas isi air gak tumpah karena punggungnya lurus. Nah, ini kenapa? Karena sahabat itu melihat, oh Rasulullah kalau rukuk demikian, kalau sujud demikian. Kalau sujud Rasulullah tangannya ini rapat jari jemarinya. Kemudian lengannya dengan badannya ini jauh terbuka begini. Nah, bukan. Bahkan dalam hadis sebutkan kalau sujud kita ini dilarang seperti anjing itu, apa namanya, anjing apa namanya ini, jongkok itu, mepet tangannya. Kalau anjing kakinya kan mepet begini. Nah, ini tidak boleh, kita harus angkat. Ini sholatnya Rasulullah. Ada hadisnya karena para sahabat melihat. Kalau ditanya, kenapa kamu sholat kok begini, bukannya begini? Itulah tuntunannya Rasulullah. Kenapa kalau kita takbir angkat tangan begini, seukuran ini lurus dengan telinga? Kenapa tangannya ngadep ke sana, ke kiblat? Ada orang sholat tangannya masih begini, Allahu Akbar. Nah, karena itu semuanya disebutkan dalam hadis. Nah, ini artinya apa? Tadi kan ayatnya orang yang ngaku cinta kepada Allah untuk membuktikan benarnya cinta apa? Dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jemaah kaum muslimin, pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan salat demikian-demikian itu. Kalau kita tidak mempelajari, kira-kira bisa enggak mencontoh Rasulullah? Bisa enggak kalau kita sholat mencontoh Rasulullah kalau kita tidak mempelajari bagaimana Rasulullah SAW sholat? Tentu tidak bisa. Makanya sejak dulu dari kecil, kenapa sholatnya kok masih begini tangannya? Sampai sekarang sudah tua kok begini aja sholatnya? Oh, ini mungkin sholatnya ikut-ikutan, ngikutin melihat orang, orang tuanya begitu, kanan kirinya begitu. Padahal kalau dia mau mempelajari Rasulullah SAW bagaimana sholat, Rasulullah SAW sholat itu takbirnya adalah tangannya dihadapkan ke kiblat telapak tangannya. Allahu Akbar. Nah, ini yang sering saya contohkan ini. Urusan minum itu, urusan minum. Betapa banyak orang itu minumnya tangan kiri begini, kan buka tutupnya tangan kanan nih, begini kan? Glek. Urusan. Ini tidak boleh. Kalau orang mau belajar, ini tidak boleh. Terus gimana? Rasulullah SAW kalau minum, jemaah kaum muslimin, itu pakai tangan kanan. Nah, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, judulnya larangan menyerupai syaitan di Riyadhus Shalihin. Rasulullah SAW dalam hadisnya, la ta'kulu wa la tasrabu bisimal. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaiton ya'kulu wa yasrabu bisimal. Karena syaiton makan dan minum dengan tangan kiri. Coba. Dari hadis itu kita tahu, ternyata syaiton juga makan juga minum. Tapi kalau makan minumnya setan itu dengan tangan kiri. Loh, berarti setan punya tangan? Iya, dalam hadis itu dibilang begitu. Kita yang enggak melihat, kita percaya pada Rasulullah. Nah, kita supaya tidak menyerupai setan, tidak menyamai setan, maka Rasulullah SAW menuntunkan makan dan minumlah dengan tangan kanan. Coba, urusan makan minum yang setiap hari manusia melakukan, tapi kalau tidak mempelajari, dia salah gak merasa. Tapi ketika dia mempelajari, masya Allah, dapat petunjuk, dapat tuntunan, dapat arahan. Sehingga apa? Makan minumnya yang setiap hari dia kerjakan berpahala. Bahkan termasuk bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena cinta kepada Allah, buktikannya supaya menjadi cinta yang benar, cinta yang murni, cinta yang asli, bukan cinta palsu, bukan cinta gombal mitasi, dengan mengikuti Rasulullah SAW. Itu jemaah kaum muslimin. Kenapa kita mesti sholat? Karena Rasulullah SAW sholat. Allah memerintahkan melalui Rasul untuk kita sholat. Sholat kita juga mengikuti Rasulullah. Rukuk begini, sujud harus nyium bumi. Nah, bayangkan. Itu karena tuntunan Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui, Rasulullah SAW itu menuntunkan kepada kita bukan hanya sebatas tata cara ibadah. bukan hanya sebatas bagaimana caranya sholat, apa yang dibaca dalam sholat, tetapi semua perkara jemaah kaum muslimin. Tadi urusan makan minum ternyata ada tuntunannya. Berpakaian ada tuntunannya, tidur ada tuntunannya. Nah, hewan juga tidur, kita juga tidur, tapi beda, harus kita jadikan beda. Hewan tidurnya enggak ada tuntunannya. Kita manusia apalagi beriman, apalagi punya suri tauladan, contoh panutan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti tanda tanya. Bagaimana ya tuntunan Rasulullah SAW dalam tidur? Oh, ternyata kalau tidur Rasulullah SAW itu miring ke sisi kanan. Nah, sebelum tidur apa yang dibaca? Oh, ternyata ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma amutu wa ahya. Loh, ada doanya. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, amutu wa ahya, saya mati dan saya hidup. Itu semuanya dengan izin Allah. Bangun tidur ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ketika kita bangun dari tidur itu seperti kita dihidupkan lagi. Kenapa? Karena tidur dikenal akul maut. Saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya kematian. Orang mati itu ya kayak tidur itu, enggak ingat apa-apa sudah. Mau disandingi sate di sampingnya kalau masih tidur ya enggak tahu itu. Keduluan kucing. Habis, enggak tahu namanya tidur. Jangan, itulah mati. Apa gunanya kelezatan-kelezatan itu, keenakan, kalau orang itu mati? Tidak ada gunanya. Mumpung kita masih hidup ini, makanya kita pergunakan baik-baik. Mati, tidur itu saudaranya kematian. Atau orang bilang penamaannya adalah mautus suro, kematian kecil tidur itu. Kalau mati besar, betul-betul mati, gak kembali lagi, dikubur. Makanya ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. Wa ilaihin nusur, jangan lupa, wa ilaihin nusur, kepada Allah lah kita bakal kembali. Nah, artinya hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kematian kita itu pelajaran bagi kita, itulah seperti kematian tidur itu, gak ngerasain apa-apa. Kalau kita tidur, kita usahakan demikian, miring ke sisi kanan, kemudian berdoa seperti tadi, bangun tidur juga berdoa, kita dapat pahala. Nah, ternyata beda tidur kita dengan tidur hewan. Nah, kalau kita selama ini tidur, asal tidur, apa bedanya dengan hewan? Makan seperti makannya hewan, apa bedanya dengan hewan? Hidup sama, kita punya hidup, hewan juga punya hidup. Bedanya, kita hidup, kita isi ibadah, hewan hidupnya tidak ada istilah ibadah. Kalau manusia hidup tidak ada istilah ibadah, itu sama dengan itu sendiri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan di dalam surah Al-A'raf, wa laqad dharana li jahannama mina kasiran minal jinni wal ins, kami akan penuhi nanti neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Isinya neraka jahanam itu. Kenapa jemaah? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka diberi hati oleh Allah, punya hati, tetapi hatinya selama ini jauh dari ayat-ayat, jauh dari hadis, tidak untuk memahami ayat-ayatnya Allah, tidak untuk memahami petunjuk. tuntunan ajarannya Allah, hatinya kemana selama ini? Punya pendengaran tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, yang didengar ucapan-ucapan manusia, yang didengar nyanyian-nyanyian musik yang melalaikan, yang didengar berbagai obrolan-obrolan, bahkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, punya penglihatan tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah katakan orang yang demikian, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak gak tahu petunjuk hidup, wajar mereka gak punya hati, gak punya akal. Loh, kita ini loh punya akal, punya hati, diturunkan kepada kita utusannya Allah, Rasul. Kok kita tidak mempelajari dan kita tidak mengikuti Rasulullah bagaimana hidup kita? Jemaah kaum muslimin, ini mukaddimah. Ini baru mukaddimah. Nah, pembahasan kita insyaallah selanjutnya satu bab, bab fi bayani ma yajibu i'tiqadu fi rasul wa ahli baiti wa sahabatihi. Bab yang menjelaskan wajibnya, kewajiban meyakini akidah kita terhadap Rasulullah, terhadap keluarganya Rasulullah, dan terhadap para sahabat itu bagaimana. Nah, itu kan sekarang ada keluarganya Rasulullah, keturunan Rasulullah itu kalau laki-laki dikelari dengan Habib-Habib. Nah, itu berarti ada garis keturunan dengan Rasulullah itu. Ya, kecuali kalau Habibnya palsu. Nah, gitu. Kalau perempuan digelarinya dengan Sarifah, Sarifah. Nah, itu ya. Nah, itu bagaimana akidah kita? Termasuk kewajiban kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana kita membuktikan cinta kepada Rasulullah. Ini insya Allah kita akan pelajari pada bab yang akan datang, karena waktu sudah menjelang isya, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan. Ya. Mengenai orang yang sudah meninggal, ada yang berpendapat bahwa belum 10 hari ada rohnya kembali ke nanti dalam 10 hari berpindah. Insya Allah. Ya. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah, yang ditanyakan itu adalah termasuk perkara gaib. Ya kan? Apakah orang yang meninggal antara awal meninggal sampai 40 itu kembali atau tidak? Itu kan termasuk perkara gaib. Berarti kalau perkara gaib itu kita meyakininya harus ada dalil. Sekarang kalau ada pendapat begitu, ditanya aja dalilnya mana. Sementara ayatnya, yang ada ayatnya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang itu kalau sudah meninggal, setelah itu alam barzakh. Nah, tidak akan pernah kembali ila yaumi yub'atsun, sampai nanti di hari dibangkitkan. Hari kebangkitan. Hari kiamat sudah. Setelah hari kiamat, maka ditiuplah sangkakala, yakni tiup oleh malaikat Israfil. Setelah ditiup, manusia dibangkitkan semuanya dari alam kubur. Itulah kehidupan lagi, tapi kehidupan bukan dunia, sudah kehidupan akhirat. Jadi orang setelah meninggal itu tidak akan kembali. Yang kembali itu namanya meninggal suri. Mati suri. Ada orang mati suri. Sebenarnya dia mati suri, mati sementara. Memang kayak orang mati. Nah, karena makanya orang kalau di rumah sakit meninggal itu kan dicek betul itu, dipastikan dia mati. Nah, kalau enggak bisa jadi terjadi dikubur. Nah, mau dikubur loh kok gerak-gerak, loh kok bangun. Nah, itu mati suri ternyata tadi. Nah, itu. Tapi kalau mati sebenarnya tidak akan pernah kembali ke dunia. Loh, ada loh ketemu malam tadi. Betul-betul datang ke rumah. Ngambil pakaiannya, ngambil makanan bahkan. Itu syaitan menyerupai dia. Pastikan itu syaitan menyerupai dia. Jamaah kaum muslimin, para nabi, para rasul saja itu tidak kembali lagi ke dunia. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan para nabi itu ketika Isra Mi'raj, bukan ketemunya di dunia, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau ada yang berbeda-beda, tanya aja dalilnya. Kalau ada dalilnya, benar dalilnya, berarti benar. Wallahu a'lam. Waktu sudah masuk isya ya, kita cukupkan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.